Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خمدتين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab siang, kitab yang membahas tentang masalah puasa dari kitab Umdatul Ahkam sampai pada hadis yang kelima dari bab ini atau hadis yang ke-188. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mendapati fajar, mendapati subuh dalam keadaan junub dari istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Beliau mendapati fajar, mendapati subuh dalam keadaan junub dari istrinya, lalu beliau mandi dan berpuasa. Baik, ini satu hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Hadis ini rahimatina azzaqumullah menjelaskan kepada kita satu masalah, yaitu apabila seseorang itu di malam harinya sebelum fajar dia junub, baik junubnya karena mimpi basah atau junubnya karena sama istrinya, maka dia diperbolehkan untuk sahur, diperbolehkan untuk makan sahur, dan diperbolehkan untuk berpuasa walaupun dia mandinya setelah terbit fajar. Ya, malam harinya junub, dia boleh sahur. Dia juga boleh berpuasa dan sah puasanya walaupun mandinya setelah fajar. Dengan nas riwayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan amma hukmul mas'alah فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم جنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. Adapun hukum permasalahan yang disebutkan dalam hadis ini, para ulama semua sepakat puasanya orang junub itu sah, walaupun dia junub karena mimpi basah atau karena mengumpuli istrinya. Ini pendapat hampir seluruh sahabat dan tabi'in. Boleh, tapi ingat dengan persyaratan junubnya sebelum fajar. Junubnya sebelum fajar. Barakallahu. Maka sah puasanya walaupun mandinya setelah fajar. Baik, termasuk di dalam bab ini ialah seseorang wanita yang suci dari haidnya atau suci dari nifasnya sebelum subuh, maka diperbolehkan untuk sahur, makan sahur, niat puasa. Ketika datang fajar dia niat puasa, mandi haidnya setelah fajar, itu boleh, sah puasanya, mandinya setelah fajar. Kalau dia sesuci sebelum fajar. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW yang dinaskan di dalam riwayat ini. Barakallahu alaikum. Sebaliknya, karena kita nasehatullah, hukum sebaliknya, ketika ada seseorang yang berpuasa ini tinggal sesaat lagi maghrib, ternyata dia mengumpuli istrinya, apa hukum puasanya? Batal, dan dia wajib bayar kafarat dikarenakan dia mengumpuli istrinya sebelum datangnya maghrib, walaupun tinggal sesaat. Begitu pula barakallahu fikum wanita yang puasa menjelang maghrib, kurang 5 menit maghrib haid, maka puasa hari itu dinyatakan batal, tidak sah, dikarenakan ada pembatal puasa yaitu keluarnya darah haid, walaupun tinggal 5 menit. Jadi paham ini, sehingga ketika dia suci sebelum fajar, walaupun sucinya sebelum 5 menit, langsung dia sahur niat puasa sah, walaupun mandi haidnya setelah fajar. Dia junub sebelum fajar, walaupun kurang 5 menit, kemudian dia sahur dengan niat puasa sah, walaupun mandi junubnya setelah fajar. Tetapi ketika dia berpuasa, kemudian sebelum datangnya maghrib dia malah haid atau nifas atau mengumpuli istrinya, maka dinyatakan batal puasa. Hadis ini Rasulullah juga menerangkan kepada kita, seseorang yang berpuasa Ramadan malam harinya menjadi perkara yang halal, waktu-waktu yang mubah bagi dia untuk melaksanakan pembatal puasa. Dia makan, dia minum, dia mengumpuli istrinya, semua di malam hari Ramadan. Batas akhirnya ialah terbitnya fajar shadiq. Di sini Rasulullah SAW junub dari keluarganya di malam hari. Barakallahu fiik. Hadza wallah. Saya mau tanya, ada seseorang yang tadinya non-muslim alias kafir, alias kafir ini, kemudian dia insaf dapat hidayah masuk Islam sebelum subuh, apakah sah puasanya? Loh kok diam aja? Jawabannya? Jawabannya sah, dikarenakan sebelum masuk waktu subuh dia sudah berubah menjadi seorang muslim. Maka dia segera sahur, dia niatkan untuk berpuasa dan dia puasa pada hari itu. Sah. Hukumnya sah. Tetapi kalau kemudian dia masuk Islamnya di pagi hari, sudah terbit fajar shadiq, maka puasa hari itu tidak sah. Atau seseorang yang muslim puasa dia, ternyata di sore harinya na'udzubillah min dzalik murtad dari agamanya. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya batal dikarenakan kemurtadannya. Kemurtadannya tidak sah barakallahu fikum, walaupun dengan sah. Walaupun besoknya muslim lagi, tapi hari itu tidak sah puasa. Hadza wadhih insyaallah. Nah, terkait dengan mandi jenabat langsung ya, subuh langsung mandi jenabat supaya bisa salat subuh berjamaah. Jangan ditunda sampai jam 7. Nah, subuhnya enggak dapat nanti. Nah, langsung begitu fajar langsung mandi supaya bisa salat subuh secara berjamaah. Hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abu Hurairah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda من نسي وهو صائم barang siapa yang lupa wa huwa sha'im dalam keadaan dia berpuasa fa akala au syariba lalu dia makan dan minum karena lupa fal yutimma shaumahu maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya fa innama at'amahu Allah wa saqah sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dia dan memberi minum dia. Hadza baik. Hadis ini khonatina azzaqullah menerangkan kepada kita tentang ahkamun nisyan fi siyam. Hukum-hukum lupa dalam puasa. Dalam hadis ini dinaskan dengan tegas bahwasanya puasa itu bahwasanya lupa itu tidak membatalkan puasa seseorang walaupun dia melakukan pembatal-pembatal puasa kalau betul-betul lupa. Lupa makan begitu sudah kenyang beraktivitas ingat loh puasa ini ya sudah. Faliti masomahu kata Rasul sempurnakan puasanya. Dapat Allah yang kasih dia makan. Ada orang yang punya kebiasaan minum setelah bangun tidur. Kali itu dia tidur setelah subuh sahur, setelah subuh masih ngantuk tidur gitu ya. Bangun dari tidur sebagaimana biasanya langsung menuju ke tempat air minum glek glek glek glek selesai. Ini kan puasa. Suasana masih gelap. Mungkin rumahnya belum terbuka gorden dan jendelanya. Dianggapnya masih subuh. Ini kan puasa jam berapa ini? Jam 7. Tapi dia lupa. Tidak ada masalah. Falyutimah saumah. Silakan sempurnakan puasanya. Dikarenakan Allah yang memberi dia minum. Barakallahu fikum. Naam. Atau dia lupa mengumpuli istrinya. Bukan lupa mengumpuli, bukan lupa kalau sedang puasa gitu. Dia mengumpuli istrinya, lupa kalau lagi puasa. Ya sudah. Gimana lagi? Itu rizqun saqallahu ilaih. Tidak batal puasanya tapi harus mandi janabah. Tidak batal puasanya, tidak ada kewajiban membayar qadha dan dia harus mandi janabah untuk mensahkan sholatnya kalau dia lupa. Harap waktu itu Masa ya lupa? Almi Farku. Ini jelas. Jadi yang namanya lupa itu tidak membatalkan puasa seseorang walaupun dia melaksanakan pembatal-pembatal puasa. Kalau betul-betul lupa ya. Ada seseorang yang lagi minum. Di tengah minum baru ingat. Ya Allah, ini puasa. Dihentikan atau diteruskan satu gelas? Jawabannya? Jawabannya? Harus dihentikan ketika dia ingat. Hentikan. Adapun yang di mulut, ya sudah, mau apa lagi? Sudah, lep, ya sudah. Tidak perlu kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan kembali. Ada orang makan, di tengah-tengah makan, ingat, ini puasa. Langsung hentikan. Ada penyedap dalam mulutnya dia masuk, enggak ada masalah. Darulah. Begitu pula terkait dengan sama istrinya, mengumpuli istrinya, ingat lagi puasa. Gimana jawabannya? Langsung itu. Jangan terus. Darulah. Nah, itu ketika dia ingat. Ini semuanya pembahasannya sangat jelas sekali. Terkait dengan hukum kemanusiaan, hukum-hukum seputar masalah kelupaan. Adapun kalau dia melakukannya dengan sengaja, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, walaupun cuma sedikit, itu batal puasanya dikarenakan makan dan minum termasuk mufaktiral asyam, termasuk pembatal-pembatal puasa. Nah, kalau sengaja ngumpulin sini, jawabannya batal puasanya. Dan wajib membayar kafarat. Anda akan sebutkan riwayatnya setelah ini, insyaallah. Saya mau jelas, meneruskan karena khawatir nanti ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama ada batas minimal kapan dikatakan batal puasanya ketika sama istrinya. Nah, nampaknya jangan di sini ya. Ini kalau ingin tahu langsung ke saya saja nanti jelas. Ada batas minimalnya. Kapan dikatakan dia batal puasanya? Kapan dikatakan bayar kafarat? Tarawih. Baik. Hadis yang berikutnya cukup panjang di sini yang menjelaskan tentang masalah seseorang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajul. Tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun. Tiba-tiba datang kepada beliau seseorang laki-laki. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Tiba-tiba dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Saya telah binasa. Lafaz ini yang sahih. Dengan lafaz halaktu, saya yang binasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz halaktu wa ahlaktu. Halaktu wa ahlaktu, saya binasa dan saya membinasakan istri saya. Dengan lafaz wa ahlaktu dhaif, lemah periwayatannya. Yang betul dengan lafaz halaktu, saya binasa ya. Faqala, maka Rasul bertanya, mana? Ada apa kamu? Kenapa kamu ini? Qala, dia menjawab, waqa'tu 'ala mar'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Saya telah mengumpuli istriku di bulan Ramadan dalam keadaan saya puasa. Bagi riwayatin disebutkan dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadan. Saya mengumpuli istriku di Ramadan. Binasa saya. Artinya ngerti dia kalau puasanya batal dikarenakan dia melaksanakan pembatal puasa di siang hari Ramadan. Tahu dia. Dia mengatakan halaktu, saya binasa. Cuman dia tanya kepada Rasul, apa ini sanksinya? Apa hukumannya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan kafaratnya. Faqala Rasulullah SAW, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tajidu raqabatan tuhtiquha?" Apakah kamu mendapati budak, seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Qala la. Dia mengatakan tidak punya ya Rasul. Tidak punya budak. Ini yang pertama. Kafarat yang pertama, membebaskan budak. Dan budak di sini disebutkan kriterianya dalam keterangan yang lain, raqabatin mukminah, budak yang mukmin, budak perempuan yang beriman. Dia mengatakan, "La, saya enggak punya ya Rasulullah." Qala Rasulullah berkata lagi, "Fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kalau dia mengatakan, "Lah, tidak mampu ya Rasulullah." Yang Ramadan aja tidak sanggup. Ramadan aja tidak sanggup. Di siang hari aja dia sudah tidak betah sama istrinya. Nah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup ya Rasulullah. Ini kafarat yang kedua. Qala kata Rasul, "Fahal tajidu it'ama 60 miskina?" Apakah kamu mendapati memiliki makanan untuk 60 orang miskin? Qala la. Dia mengatakan tidak punya ya Rasulullah. Masyaallah, tiga-tiganya enggak ada yang punya. Di sini Rasulullah sallallahu wasallam menjelaskan kepada kita tentang kafarat seseorang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Ini bukan karena lupa ya, karena kesengajaan. Kafaratnya tertib, kafarat ulama tertib. Yang paling tinggi setelahnya. Yang pertama budak. Kalau dia punya budak dibebaskan 1 orang budak perempuan mukminah sebagai kafaratnya. Barakallah. Kalau enggak punya, baru yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, mampu kerjakan. Kalau nggak mampu, baru yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak mampu, ya Allah. Kalau nggak mampu, jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana lagi nggak mampu? Budak gak mampu, puasa 2 bulan juga gak mampu, ngasih makan 60 orang miskin juga gak mampu. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fikum. Sekarang apa boleh? Misal ada orang yang berbuat semacam itu dan gak mampu bayar kafarat, apakah boleh orang lain membantu dia untuk bayar kafarat? Coba saya nanti belikan budak, nanti bapak bebaskan, saya bantu. Nanti pak, saya bantu untuk memberi makan 60 orang miskin. Apakah boleh? Boleh. Dalilnya? Teruskan lagi. Iya, teruskan lagi. Belum selesai riwayatnya. Jawabannya, iya, boleh. Jawabannya, terusnya riwayatnya. Ketika laki-laki itu mengatakan tidak mampu, qala kata Abu Hurairah, fasakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diam. Gimana lagi? Enggak mampu. Fa bainama nahnu ala dzalik. Tatkala kami dalam kondisi seperti itu, semua terdiam membisu. إذ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَرْبٌ. Tiba-tiba Nabi SAW diberi satu arak, satu nampan gitu ya, al-miktal, walau arak wal-miktal itu nampan. Diberi satu nampan berisikan kurma. Yani dikasih sodakoh, ada orang yang sodakoh 1 nampan kurma. Faqala wa qala mengatakan, "Aina sa'id?" Mana tadi orang yang bertanya? Qala ana, saya ya Rasulullah. Qala belum mengatakan, "Khudh hadha." Ambil 1 nampan kurma ini. fatasaddaq bih, dan bersedekahlah dengan itu, memberi makan 60 orang miskin. Ini menunjukkan barakallahu fikum diperbolehkan pemerintah secara khusus membayar kafarat masyarakatnya, diambil kafarat yang paling ringan 60 orang miskin. Baitul mal boleh, penguasa boleh, seseorang yang selain mereka pun juga boleh. Diperbolehkan bagi siapapun untuk membantu orang lain membayar kafaratnya, dan yang diambil yang paling rendah, memberi makan 60 orang. Ambil ini, ambil dan sedekahlah kamu dengannya. Faqalat, yang mengatakan, ala aqara minni ya Rasulullah, disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Wallahi ma baina wafatiha yudil harratain. Fawallahi, sumber demi Allah, ma baina wafatiha, tidaklah ada di antara dua bukit ini, dua bukit kota Madinah ini, ahlu baitin, sebuah rumah afkar min ahli baiti, tidak ada yang lebih fakir daripada rumahku. Artinya apa ya Pak? Ternyata dia orang yang paling miskin di kota Madinah. Paham ya? Rasul mengatakan, dah ini ambil, gunakan untuk sedekah. Dikasihkan siapa ya Rasulullah? Dikasihkan siapa? Loh, saya ini yang paling miskin di kota Madinah. Fadhahikan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tersenyum, hatta badat an yabuh, hingga kelihatan gigi-gigi darinya beliau. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, at'imhu ahlak, kalau begitu kamu kasih keluarga kamu makan dengan korma tersebut. Artinya sedekahkan untuk keluarga. Ini hadis cukup panjang yang membicarakan tentang masalah kafarat bagi seseorang yang berhubungan dengan istrinya dengan sengaja di siang hari Ramadan. Kafarat tertib budak atau puasa. Kemudian puasa 20 berturut-turut, kalau enggak mau berkumpul beri makan 60 orang, 60 orang miskin. Diterangkan tadi untuk budaknya harus budak yang mukminah. Raqabatin mukminah. Hadza wadhih. Untuk puasa 2 bulan berturut-turut itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya, mutatabi'in, berturut selama 2 bulan. Kalau dia putus dengan tanpa uzur yang syar'i, maka harus mengulang lagi dari awal. Jadi bani, misal dia puasa dapat 10 hari, tidak ada uzur syar'i, langsung dia putus, harus puasanya. Maka dia harus mengulang lagi dari awal, dikarenakan tidak ada ketentuan tadabbur. Tadabburnya berturut-turut. Kecuali apabila ada uzur yang syar'i, maka dilompati. Dapat puasanya setengah bulan, kadarullah sakit, jatuh sakit yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Ketika sakit, dia tidak puasa. Begitu dia sembuh, dia harus meneruskan puasanya hari yang ke-16. Terus begitu. Puasa lagi, dapat sebulan. Qadarullah Idul Adha plus Ayyamut Tasyrik. Kayak gitu ya. Sementara yang namanya hari Id dilarang puasa, Ayyamut Tasyrik dilarang puasa, maka dia dapat jeda Id dan 3 hari Tasyrik, 4 hari gak boleh puasa. Setelah itu tanggal 14-nya sekarang ini dia harus meneruskan puasa yang lain. Jadi kalau tidak ada uzur syar'i dan dia putus, harus mulai dari awal lagi. Tetapi kalau ada uzur yang syar'i, maka dia lanjutkan puasanya. Dihitung langsung. Mutatabi'ain. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian terkait dengan memberi makan 60 orang miskin, di sini harus 60 orang miskin. Karena Rasul menyebutkan jumlah miskinnya, sittina miskina. Artinya tidak boleh kita memberikan kafarat ini jatah 60 orang untuk satu orang. Tidak boleh. Terbalik, tidak boleh ini kafarat dikasihkan untuk satu orang saja. Satu orang dikasih makanan 60. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan sangat jelas riwayatnya Rasul menyebut jumlah miskinnya. Sittina miskina, 60 orang miskin. Cari tanya mana? Kaidahnya ketika Rasul atau ketika dalam nas dalil disebutkan jumlah orang miskinnya, maka harus dipenuhi jumlah tersebut. Tetapi ketika tidak ada penyebutan jumlah miskin, maka silakan. Seperti membayar fidyah bagi yang tidak puasa, bagi yang berpendapat perempuan hamil, perempuan yang menyusui, fidyah itu kan memberi makan setiap hari seorang miskin dengan tanpa menyebut jumlah miskinnya. Itu boleh. Antum bisa ngasih 30 orang miskin, satu 30, enggak ada masalah. Atau antum kasih satu orang jatah 30 hari, juga enggak ada masalah. Sebab dalam riwayatnya tidak disebutkan jumlah orang miskin. Paham misalnya? Adapun dalam kasus ini Rasul menyebutkan jumlah orang miskinnya 60 orang miskin. Berarti berapa? Harus ditempati jumlah 60. Tidak boleh jatah 60 untuk satu orang. Barakallah. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Ngasih makan 60 orang miskin itu sekali makan ataukah satu hari makan? Jawabannya? Jawabannya dari zahir hadis satu kali makan. It'am sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin minimal sekali. Harga bisa dengan antum undang mereka 60 orang datang semuanya suruh makan sekali makan. Bisa pula antum belikan nasi bungkus. Nah ya, nasi bungkus yang standar, jangan nasi kucing. Nasi bungkus yang standar ya, yang ada nasinya, mengenyangkan, ada lauknya, sayurnya, nasi bungkus. Sekarang berapa harganya? 15.000, 20.000. Ya Allah, 15.000 yang zen gitu lumayan ya. Dikalikan 60 sama dengan berapa? Sama dengan 900.000. Ya sudah, keluarkan. Pertanyaan saya, kafarat ini ditujukan untuk siapa? Tanggung jawabnya laki-laki atau perempuan juga bertanggung jawab? Jawabannya laki-laki. Dari mana ya? Diambil dari lafaz ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Paham ya? Lalu beliau menyebutkan kafaratnya, menunjukkan katanya para ulama kafarat ini dibebankan kepada laki-lakinya. Ada pendapat yang mengatakan perempuan juga kena kafarat dengan dasar tambahan lafaz wa ahlaktu, yang saya sebutkan tadi, saya binasa dan membinasakan istri. Tapi lafaz wa ahlaktu, saya membinasakan istri, itu lemah. Yang sahih yang disebutkan dalam hadis ini, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Sehingga pendapat yang sahih barakallahu fikum, kafarat ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Suaminya yang membayar kafarat. Barakallahu fikum. Jadi sudah puasanya batal, harus mengqadha bayar kafarat. Wajib mandi jenabah supaya sah salatnya. dan banyak istighfar kepada Allah Azza Wajalla. Ini siapa ya, Pak? Laki-lakinya. Adapun untuk wanitanya, maka dinyatakan batal puasanya, harus mengqadha puasanya dan wajib mandi jenabat tanpa kafarat. Jadi paham ini? Paham ya, Pak? Baik. Saya mau tanya, ya karena babnya kayak gini, jadi pertanyaannya agak sedikit ke arah sana ya. Saya mau tanya, sekarang ada seorang laki-laki, pagi hari terus gak betah berhubungan sama istrinya, kena kafaratnya. Nah, sorenya gak betah lagi, berhubungan lagi sama istrinya, dua kali. Pertanyaan saya, berapa kali dia harus membayar kafarat? Berapa kali harus membayar kafarat? Jawabannya berapa kali lah? Pagi iya, sore iya. Satu. Tuh, kenapa satu kali? Dikarenakan satu hari. Nama itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi kalau peristiwanya dan kejadiannya dalam satu hari berulang-ulang lebih dari sekali, maka kafaratnya cuma satu kali. Ya enggak sekalian gitu, Pak. Ya mestinya harus istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, menghormati Ramadan. Allah sekalian ya. Ya namanya orang terkadang ya tadi itu nggak bisa menahan gitu. Lain halnya kalau kemudian peristiwa itu terjadi di hari yang berbeda. Hari ini berbuat, hari besok berbuat, lusa berbuat lagi, sepekan berturut-turut berbuat lagi selama 7 hari, maka dia harus 7 kali bayar kafarat. Kalau dia mampu budak, berarti harus membebaskan 7 orang budak. Kalau dia mampu berpuasa, berarti dia harus berpuasa 2 bulan dikalikan 7, 14 bulan berturut-turut. Ya betul ya, kira-kira mampu gak dia? Saya sih gak bakal mampu. Sampai peristiwa 7 kali berturut-turut, itu kan gak mampu dia. Apalagi sampai 14 bulan. Terus garu-garuan ya. Nah, kalau ternyata dia mampunya memberi makan 60 orang miskin, maka 60 dikalikan 7. Ya, kali itu dia bisa memberi makan 60 orang miskin untuk 7 kali kafarat. Jadi satu orang miskin dikasih 7 jatah, kalikan 60 orang miskin. Barakallah. Ada pertanyaan ya, Pak? Selesai pembahasan kita siang, masuk pada bab yang berikutnya, bab puasa ketika safar. Ada yang bertanya kan? Gimana, Pak? Karena mimpi dan mimpi duduk, apakah batal? Baik, adapun orang yang mimpi basah di siang hari Ramadan, hukumnya ialah puasanya tidak batal alias sah. Tidak ada qadha, tidak ada kafarat, tetapi harus mandi jenabat. Sebab itu di luar batas kemampuan dan kodratnya manusia. Apa ya? Kan di luar kemampuan hamba. Apa? Baik. Jadi paham ini? Mohon maaf, saya harus bertanya, tapi harus sampaikan ini. Kalau seandainya ada seseorang yang mengeluarkan airnya itu bukan dengan istri, onani misalkan, di siang hari Ramadan, apakah batal puasanya? Apakah harus mengqadha? Apakah ada kafarat? Jawabannya. Jawabannya. Gimana maksudnya? Batal puasanya kenapa? Perbuatan dosa. Apakah semua perbuatan dosa membatalkan puasa? Tidak. Kenapa kok batal puasanya? Dikeluarkan dengan sengaja. Terus qadha. Mengqadha. Kena kafarat. Kena kafarat juga. Lengkap sudah. Kafaratnya budak enggak mampu puasa 20 berturut-turut, enggak mampu ngasih makan 60 orang miskin. Masya Allah. Dan ini enggak sama istri ini. Enggak sama istri. Iya. Kena hukumnya sama. Masya Allah. Tenang nih. Ya apa jawabannya nih? Jawabannya gitu. Dikiaskan seperti memukul istri sehingga memiliki hukum yang sama, harus qadha, harus kafarat, itu apa ya, puasanya batal, mari sini abad. Masya Allah, masa iya begitu. Ya apa ya, gimana Abu Abdillah? Puasnya batal, tapi nggak baik kafarat. Puasnya batal, mengkobok nggak baik kafarat. Gitu ya. Kenapa nggak baik kafarat? Karena nggak sama istri. Nama apa? Ini termasuk permasalahan yang diperbincangkan panjang oleh para fuqaha. Mereka membahas masalah ini dari hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang berpuasa, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa mendapatkan pahala yang sangat besar dikarenakan dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah azza wa jalla. Di sini kata para ulama, satu, tiga perkara ini merupakan pembatal puasa. Makan, minum, syahwat, dan pembatal puasa. Yang jadi pembahasan mereka adalah pengertian meninggalkan syahwatnya. Maknanya apa? Apakah masuk di dalamnya semua perkara yang mengandung syahwat? Ataukah yang dimaknakan dengan syahwat di sini adalah jima? Khilaf panjang di kalangan para ulama. Di antara bentuk khilafnya pembahasan yang saya angkat. Mayoritas ulama kita menyatakan yang dimaukan dengan syahwat ialah mengumpuli istri dan segala sesuatu yang bermakna syahwat. Sehingga mengumpuli istri masuk, kemudian dia onani masuk, dan semua yang seperti kondisinya masuk. Sehingga pendapat ini menyatakan kalau ada orang yang di siang hari Ramadan dia melakukan yang namanya istimna, namanya onani, maka puasanya batal, harus mengqadha puasanya. Terus ijlal dari junub. Terus apakah bayar kafarat? Di sini mereka ikhtilaf kembali. Mereka lebih merujukkan tidak membayar kafarat dikarenakan bukan dengan istri. Terkait dengan masalah kafarat, jelas lafadznya waqa'tu ala imra'ati, harus dengan istri. Ini pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan syahwat di sini khusus jima, mengumpuli istri. Hanya itu yang membatalkan puasanya. Hanya itu yang membuat dia harus mengqadha puasa dan bayar kafarat. Selain itu tidak. Sehingga pendapat sebagian ini mengatakan ketika ada orang yang melaksanakan istimna onani di siang hari Ramadan, puasanya tidak batal, Puasa saja tidak batal. Tidak ada qadha, tidak ada kafarat, tetapi dia melakukan tindakan dosa besar, mengurangi nilai pahala puasanya. Ingat, tidak semua tindakan dosa besar itu membatalkan puasa. Ya apa ya? Ya apa ya? Banyak yang lainnya yang membatalkan dosa besar, tetapi tidak membatalkan puasanya, mengurangi pahala puasanya. Barakallah. Khilaf panjang Ifan barakallahu'alaikum. Pendapat yang kedua dirojikan sejumlah ulama kita zaman sekarang ini, seperti Ibn Hazm rahimahullah, juga Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah, dan sejumlah ulama-ulama yang lain. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam. Yeswab. Perlu diluruskan. Saya khawatir saya salah paham. Jangan sampai kemudian ketika ada pendapat yang mengatakan tidak batal puasanya, jangan dipahami memperbolehkan onani. Tidak. Mereka semua mengatakan punya haram. Jangan salah paham seperti itu. Yang dibahas sekarang batal ataukah tidak puasanya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wallahu ta'ala. Ayo. Kafarat yang mana yang dicicil? Oh, ngasih makan atau rezeki. Masya Allah. Ada dana tapi belum tangan gitu. Masya Allah. Kalau saya pribadi menyarankan utang dulu aja. Jatuh utang untuk bayar kafarat 60 orang miskin tuntas sudah, antum nyicilnya jadi utang ke orang lain. Itu insya Allah diaman daripada antum nyicil kafaratnya. Saya belum mendapati riwayat yang mengatakan nyicil kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga saya kasihkan solusi ahsan, kalau punya antum punya dana cuma nggak di tangan, si ada pemasukan tapi tiap bulan gitu ya, ahsan utang dulu, utang tuntaskan semua kafarat, selesai antum nyicil orang lain dalam bentuk utang fulus tadi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Puasa dalam bulan itu yang terhitung Ramadan kan ada yang 29, 30, itu yang terhitung berapa? Terhitung semuanya. Jadi ketika bulan itu 29 itu sebulan. Jadi 29 tambah 29. Apakah mungkin begitu? Berturut-turut 29. Siapa saja? Ada yang 29, ada yang 30 parah. Jadi ketika itu mendapati itu kan hijriahnya bulan ini sekarang 29, itu dihitung 1 bulan. Bulan berikutnya 30, biasanya 30, dihitung 20. Ini perhitungan dia hijriah. Tergantung bulan yang bersangkutan yang ada bulannya itu. Nah iya. Bukan hitung kayak Ramadan kemarin berapa itu enggak. Oh, dengan itu Ramadannya, lalu itu kan enggak kafarat kok. Kafarat 2 bulan berturut-turut dari sangkutan yang Ramadan. Entar Ramadan kemarin 29 atau 30. Jadi itu adalah bulan yang dia hadapi selama dia bayar kafarat. Ketika ketemu 29 maka dihitung 1 bulan. Ketika ketemu 30 hari dihitung 1 bulan. Saya mengulangi aja. Kalau untuk kafaratnya nanti 60 orang lebih miskin itu cukup laki-lakinya aja. Iya. Yang membayar kafarat laki-laki. Wanita tidak kena. Wanita tidak berkewajiban bayar kafarat. Meskipun yang minta wanita. Bukan 120 tadi. Oh enggak, 60. Cukup sekali. Cukup satu kali. Ya insyaallah. Alhamdulillah kok yang nyembah gitu ya. Iya. Jadi ya mestinya laki-laki nolak kan, Pak. Kosong. Coba ya. Bosok. Nanti malam. Ada waktu malam kok bingung. Barakallah. saya mau tanya gantian. Pak Musa. Alhamdulillah. Selamat. Seandainya misalkan laki-lakinya itu musafir. Lagi safar. Dia orang Surabaya lagi pergi ke Jogja. Dari Jogja pulang ke Surabaya dia sudah gak puasa, musafir. Sampai di rumah istrinya lagi puasa. Ini gak sabar nunggu malam. Gitu sama saya. Gak sabar nunggu malam minta hari itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi sebelum petang maghrib. Apakah istrinya tadi bayar kafarat? Jawabannya apa? Lo kenapa? Suaminya. Tadi itu laki-laki bayar kafarat. Bayar kafarat. Lo, saya tahu lain lagi pak ya. Suaminya ini musafir. Dari Jogja musafir pulang ke rumahnya ke Surabaya. Ketika dalam safarnya itu dia gak puasa, dia musafir. Sampai di rumah belum maghrib. Kebetulan nunggu malam. Mintanya langsung aja. Terjadilah apa yang terjadi langsung ketika itu. Pertanyaannya, apakah perempuan tadi bayar kafarat? Jawabannya tidak. Apakah laki-lakinya bayar kafarat? Lo kenapa pak bayar kafarat? Dikarenakan berapa tadi? Bawa situ? Jadi bayar kafarat, masya Allah. Gimana kok? Jadi bukan soal puasa tidak puasanya, maksudnya itu kalau terlalu barang siapa yang berkumpul di siang hari pada bulan Ramadan, kita kena. Ya betul. Saya bacakan lagi ya. Lafadznya waqa'tu 'ala mar'ati fi Ramadan wa ana shaim. Kata laki-laki itu, saya mengumpul istri di Ramadan dalam keadaan saya puasa. Jadi gimana maksudnya? Jawabannya tidak kena kafarat. Kenapa tidak kena kafarat? Dikarenakan dia posisinya musafir, pulang ke kampung halaman dalam keadaan tidak puasa. Tidak puasa karena safar gitu loh pak. Tidak poso. Sampai rumah perasaan dia memang tidak poso. Mau nahan malam juga tidak bisa, langsung aja. Jawabannya dia tidak terkena kafarat. Perempuannya juga tidak terkena kafarat. Hanya saja dia berdosa ya Pak. Dikarenakan membuat istri dia tadi membatalkan puasanya dan tidak ada upaya menghormati Ramadan. Bedakan antara urusan kafarat dengan pembahasan masalah dosa. Itu babnya berbeda. Barakallah. Sehingga ya sabar sebentar, tunggu sampai malam selesai. Barakallah. Tuh kalau jadi yang semacam itu tidak ada kafaratnya, dikarenakan dia nggak puasa. Kalau begitu tidak hanya musafir, suami yang tidak puasa karena sakit, barangkali juga puasa. Iya, tidak bayar kafarat, betul, dikarenakan dia posisinya tidak puasa. Tetapi dia sangat berdosa tidak menghormati Ramadan. Sangat berdosa membuat istrinya jadi batal. Kafarat tidak. Betul. Entah dia musafir, entah dia sakit, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kuat tuh ya. Barakallahu fiik. Nah. Ada lagi yang lain? Yang mana? Tadi akhirnya orang yang sahur itu prasenya wudu dulu atau bisa langsung sahur? Oh, terkait dengan makan sahurnya. Iya, itu dari bahas pada pembahasan yang telah lalu. Orang yang junub dalam posisi sedang junub, ketika dia mau makan, dia mau minum, maka sangat dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ada beberapa atas dari sebagian salaf yang berupa demikian dan sangat dianjurkan dan juga dicetukkan oleh Rasulullah SAW sehingga afdalnya dia berwudu sebelum dia makan sahur. Tapi itu hukumnya sunnah dan wajib. Artinya ketika dia langsung saja sahur dengan tawaf berwudu tidak ada masalah. Sahurnya sah, puasa juga sah. Tapi kurang. Nah. Apa? Puasa sunnah. Iya. Tapi dia batalkan puasanya. Jawabannya enggak ada masalah. diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasa sunnahnya. Boleh dikatakan sunnah. Dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Tidak dosa. Tidak dosa. Sebagaimana? Sebagaimana dia diperbolehkan untuk membatalkan sholat sunnahnya. Tidak ada masalah. Semua yang hukumnya sunnah tidak masalah. Dalam artian tidak sampai jatuh dalam tindakan dosa. Tidak ada yang namanya qadha. Cuma yang jelas. Subhanallah. Sudah melaksanakan ibadah amal soleh, kok dibatalkan enggak pakai sebab? Enggak ada masalah. Kalau anak kecil termasuk satu apa yang miskin apa enggak? Anak kecil tadi kan ikut sama orang tua. Enggak di orang miskin. Jadi kalau dia datang kalah, anak kecil tadi itu yatim piatu, nggak ada yang ngurus, dan dia miskin masuk. Tapi ketika dia satu keluarga cukup satu orang tadi, dicarikan yang lainnya. Tapi, ada lagi yang lain? Lihat kondisinya masing-masing, dari pengalamannya masing-masing gitu ya. Tapi secara umumnya nggak mampu, orang itu nggak mampu. Dari pengalaman yang barusan dia lakukan, satu bulan berturut-turut saja di saat semua orang berpuasa Ramadan, gak kuat gitu. Apalagi dia puasa seorang diri dua bulan berturut-turut, godaannya sangat besar. Tapi ketika dia mau coba, iya saya coba, mungkin dia kepingin mematahkan apa namanya nafsunya dan segala macam supaya dia kapok gitu ya, dan dia masih coba. Tapi ya itu konsekuensinya, begitu dia di tengah jalan diputus dengan tanpa sebab yang syar'i, mulai dari awal lagi, nggak sah. Paham ya? Allah ya. Umumnya nggak mampu, umumnya nggak mampu. Harapkan. Ya Allah. Orang syahid. Berbuat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu saya yang jahil. Tapi secara kaidah fiqihnya, dia dimasukkan dalam kategori orang yang lupa. Iya, disamakan dengan orang yang lupa tadi. An-nasi wal jahil. Orang yang lupa dan orang yang jahil tentang hukum syariat. Itu dihukumi sama. Itu secara kaidah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Cukup atau ada yang lain? Dalam membayar ini puasa itu, apakah sebulan setelah Ramadan atau boleh di bulan-bulan yang lain? Tahun siap dulu bisa. Iya, artinya dia lakukan setelah selesai Ramadan. Tidak mungkin dia kerjakan tengah-tengah Ramadan. Dia kerjakan ketika dia punya kemampuan siap untuk membayar kafarat, maka dia kerjakan dihitung ketika dia mampu hari pertama terus sampai selama 20 itu. Jadi mulanya enggak setengah-tengah, pas mulai awal bulan. Awal bulan mesti. Ketika dia punya kemampuan siap masuk. Untuk lebih ngitung lebih gampang ya awal bulan. Supaya lebih mudah untuk menghitung 2 bulan berturut-turutnya tadi. Barakallahu fikum. Jarang sih saya mendengar ada orang yang kemudian memilih satu ini. Karena kebanyakan yang ada yang mampu, umumnya mereka langsung pindah kepada membayar 60 orang miskin. Nah, kalau kemudian di kampungnya dia nasi bungkus 5.000 itu sudah banyak, karena masih murah gitu ya. 5.000 sudah banyak, lauknya juga banyak. 5.000 dikali 60 cukup berapa ya? 300.000. Tinggal sewu belum kan? Tapi ingat jangan dibikin muda-muda. Allah tuh nggak sewu nggak apa-apa. Ringan itu bermasalah guys. Tidak begitu. Ketika dia memiliki niatan istihana merendahkan yang semacam itu, itu merupakan tindakan dosa yang sangat besar. Ada unsur kesengajaan, gitu. Karena ada unsur hawa nafsu, gitu. Bukan karena kalah sama syahwat. Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.